akan beringin banyak nan sati sayang. Karena piti kami tak ingin budi nan baik mami ke hati. Buah palo buah cubana panjang urang babi duduk sana sampan nado pangayuh indah akalah hilang paham tak tumbuh. Pandanan indah babu mulai budi tak jua paham tak gadai badanan indah pagunolai pamenani duit kami dendangkan.